بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Pertanyaannya, apa yang kita telah pelajari sebelumnya? نعم، أوقف أوقف. الأصول الثلاثة، لكن قلنا قبل الدراسة لابد من معرفة أمور خمسة. نعم. Tadi sudah disebutkan yang kita pelajari sebelumnya diantaranya adalah al-usulu al-thalathah. Dan sebelum mengetahui usulu al-thalathah, sebelumnya kita dianjurkan untuk mengetahui lima perkara. Soal al-awwal. Pertanyaan yang pertama dari lima perkara yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Nah, ma huwa soal al-awwal? Ugaw. لا قبل الدراسة قلنا قبل الدراسة لابد من معرفة أسئلة خمسة. Ya, jadi sayangnya tadi ada lima pertanyaan yang diajukan sayangnya sebelum kita masuk ke pelajaran. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ Yang pertama, mengapa kita harus belajar ilmu tauhid? السؤال الثاني. لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari usul الثلاثة؟ السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Kemudian yang ketiga, apa usul thalathah secara ringkas؟ السؤال الرابع، ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ Buah yang didapat setelah seseorang mempelajari kitab usul thalathah. السؤال الخامس، فهرست الأصول الثلاثة أو محتوى الأصول الثلاثة؟ Dan yang terakhir adalah kandungan atau bisa juga dikatakan secara ringkas daftar isi dari kitab usul thalathah. Naam, man yadhkur li fahrasat al-usul thalathah atau aqsam al-usul thalathah? Siapa yang bisa menyebutkan kandungan yang terdapat dalam usul thalathah? Anwa' at-tauhid thalathah. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. Ya, tadi disebutkan macam-macam tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. نعم. فهرست هذا المتن المبارك قلنا إلى خمسة أقسام. وهي قسم الأول. أوقف. المسائل الأربع. Daftar isi yang terdapat dalam kitab tauhid ini atau kandungan yang terdapat dalam kitab usul thalathah ini, yang pertama empat perkara yang wajib diketahui. Al-masail al-arba' qulna majmu'a fi surah al-'Asr. Dan empat perkara yang wajib diketahui ini terdapat dalam surat al-'Asr. Al-thani al-masail al-thalatha wa hiya ghair al-usul al-thalatha ta'tina insyaallah ta'ala. Ini kemudian yang kedua adalah tiga kewajiban atau tiga perkara yang wajib dipelajari, dan ini tidak atau beda dengan empat kewajiban yang telah kita sebutkan tadi. Al-qism al-thalith. Limadha nadrus at-tauhid? Naam. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus belajar tauhid? Qism al-rabi'. Syarah al-usul al-thalatha. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan atau syarah kitab usul al-thalatha. Al-khamis al-khatimah. Dan yang terakhir adalah penutup. Naam. ما هي أقسام الصبر؟ Sebutkan macam-macam sabar. قلنا ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. الأول صبر على طاعة الله حتى تؤدى. Tingkatan-tingkatan sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita melaksanakan ketaatan tersebut. الثاني عن معصية الله. نعم. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. الثالث الصبر على اقدار الله. فتح الله عليك. نعم. Dan yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. من يعرف لي التوحيد شرعا؟ Siapa yang bisa menyebutkan pengertian tauhid secara istilah? Ma huwa ta'rif at-tauhid syar'an? Naam. Allah iftah 'alaik.

عدم مشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم. Yaitu kita tidak bersama-sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam upacara-upacara adat mereka, dalam peribadatan mereka, ataupun perbuatan-perbuatan mereka yang terkandung dalamnya kekufuran atau kesyirikan. وأن تلبس لباس الكفار. Dan kita juga tidak boleh, tidak diperkenankan untuk memakai pakaiannya orang kafir. وتعجب بهم. Dan engkau takjub terhadap orang-orang kafir tersebut. وتنظر إليهم نظرة إعجاب. Dan engkau melihat mereka dengan penglihatan takjub kepada mereka. كالنظر إلى كأس العالم. Seperti misalnya kita melihat apa? أول مصارعة الحرة. Piala Dunia, atau kita melihat apa? Melihat takjub terhadap pemain-pemain bola yang orang-orang kafir. إذن هذه المسائل الثلاثة. Inilah tiga perkara yang wajib kita pelajari. Ada kelah nak fal. Auqaf. Le, ha? Hah? Al-Ibya, sekiranya. La, akhir syai, huna. Fal kharij. Baik. Idzan al-masail al-thalath ghair al-usul al-thalath. Jadi tiga perkara yang wajib kita pelajari yang telah kita sebutkan tadi bukanlah usul salasah yang akan kita pelajari. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil-rububiyah wa bil-asma'i wa sifat. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah dan asma wa sifat. Al-masalah al-thani ifradullah subhanahu wa ta'ala bil-uluhiyah ay bil-ibadah. Perkara yang kedua kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Al-masalah al-thalith al-bara'ah min asy-syirk wa ahlih. Dan masalah yang ketiga kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Wa takum bil qalb wal lisan wal jawarih. Dan itu terrealisasi dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota-anggota badan. Hadha huwa al-qism al-thani wa lillahil hamd. Inilah bagian yang kedua dari kitab Usul Tsalatsah. Al-qism al-thalith. Adapun bagian yang ketiga, ما هو القسم الثالث من أقسام الأصول الثلاثة ذكرناه؟ Apa bagian yang ketiga dari kandungan usul salasah? نعم. أوقف. لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. Yang ketiga kandungan dari kitab usul salasah ini secara ringkas, mengapa kita harus belajar tauhid? لماذا ندرس التوحيد حتى لا نقع في الشرك؟ Yaitu kita belajar tauhid supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. Khalaqallahul khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya al-hikmah min khalqal jin wal ins aw al-ghaya min khalqal jin wal ins ma'a ad-dalil. Apa hikmah atau tujuan utama diciptakannya manusia dan jin disertai dengan dalilnya? Man ya'rif? Naam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ghaya ahsana Allah ilaik. Al-ghaya min khalqal jin wal ins al-ibadah. Wal ibadah hiya at-tauhid. Naam. Tujuan diciptakan manusia dan jin untuk apa? Yaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu itulah yang namanya tauhid. Law kan 'indana insan ya'khudh al-qalam hadha wa yahfir bihi al-ard. Seandainya kalau di antara kita atau di antara manusia dia mengambil pulpen kemudian dia menggali tanah, aw ya'khudh jihaz al-ittisal wa yahfir bihi al-ard, atau dia mengambil misalnya handphone kemudian dia menggali tanah. Madza naqul an? Apa yang kita katakan kepadanya? Man yahfir al-ard bi jihaz al-ittisal. Yaitu mereka yang menggali tanah dengan pulpen atau dengan handphone. Madza naqul an? Majnun. Naam. Apa yang kita katakan kepadanya yaitu engkau orang yang tidak waras. لأنه لا يعرف أن هذا جهاز للاتصال لا لحفر الأرض. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui bahwa handphone ini untuk apa? Untuk menelpon, bukan untuk menggali tanah. طيب. لماذا خلقت حتى تلعب وتأكل وتشرب وتنام؟ Mengapa engkau diciptakan? Apakah engkau diciptakan untuk makan, untuk minum, dan untuk main-main? La, khuliqt hatta takun 'abid lillah. Yaitu manusia diciptakan, engkau diciptakan supaya engkau menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ishtaghalt fi hadhihi ad-dunya bi 'ibadati Allah sa'idt. Jikalau di dalam kehidupan dunia ini engkau menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkaulah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang selamat. Misalul an. Contohnya sekarang. Ramadan ballaghana Allah iyyakum. Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. An-nahar shaim. Pada siang hari dia berpuasa. Wal-lail qa'im. Kemudian pada malam hari dia menegakkan solat. Akal qalil. Dia makan sedikit. Wa amal kathir. Dan dia beramal sangat banyak. Qiraat Quran. Dia membaca Al-Quran. Salat at-tarawih. Dia solat tarawih. Wa ghair hadha. Dan selain itu. Ta'amal fi Ramadan ma la ta'amal fi ghairi min al-ashhur. Engkau beramal di bulan suci Ramadan tidak seperti engkau beramal pada bulan-bulan yang lain. Wa tatamanna law takun kull as-sanah Ramadan. Dan engkau akan berharap semoga dalam satu tahun itu semuanya bulan suci Ramadan. Limadha? Mengapa? Li'annak fi Ramadan tusakhkhir al-badan fi ma khuliqa lahu fil ghalib. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan engkau menundukkan badanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa li hadha wa lillahi alhamd. Oleh karena itu dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. La tasma' an ahad intahar fi masjid min al-masajid. Dan engkau tidak akan mendengar bahwa ada seseorang yang dia misalnya bunuh diri di dalam masjid. Wa tasma' kathir min an-nas man intahar 'inda al-malahi wal-bihar wash-shawati'. Dan engkau akan mendengar banyak di antara manusia yang mereka misalnya bunuh diri di pasar-pasar atau di tempat-tempat yang lainnya. Limadha? Li'annahum sakharu al-badan fi ghair ma khuliqa lah. Mengapa? Karena mereka menundukkan badan mereka kepada sesuatu yang bukan tujuan hidup mereka. Naam. Awal amr fil Quran, fi tertib al-Quran. Aina huwa? Awal perintah yang pertama dalam Al-Quran. Man ya'rif? Fi ay ayah terdapat di mana? Jaa awal amr fil Quran wa amr bimada? Pada surat apa awal pertama kali perintah terdapat di dalam Al-Quran? Ayat yang mana terdapat pertama kali perintah di dalam Al-Quran? Wa kadzalik ma huwa awal nida' fil Quran? Dan juga apa seruan yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran? وما هو أول نهي في القرآن؟ Dan apa awal yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran? أول نداء. Adapun awal yang diseru dalam Al-Quran. وأول أمر. Dan awal yang diperintahkan di dalam Al-Quran. وأول نهي. Dan awal yang dilarang dalam Al-Quran. من يعرف؟ Siapa yang bisa menyebutkan? نعم. أجلس فتح الله عليك. Nah, titik pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Fatih Allah alaik, ajlis. La, fi tertib al-Quran al-Fatiha wal-Baqarah. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, hadha awal nida' fi al-Quran fi surah al-Baqarah. Naam. Jadi apa awal seruan dalam Al-Quran dan awal perintah di dalam Al-Quran? Awal seruan dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu apa? Wahai manusia, ya ayuhan nas. Yaitu ini awal seruan dalam Al-Quran, yaitu wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Idzan awal nida' wa awal amr fil Quran amr bit tauhid. Oleh karena itu awal seruan di dalam Al-Quran dan awal perintah di dalam Al-Quran yaitu supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa awal nahi fil Quran nahi 'anil syirk fi hadhihi al-ayah. Dan awal pertama kali larangan di dalam Al-Quran yaitu larangan jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. janganlah kalian, ini terdapat dalam Al-Quran, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Ittikhadha najma Allah, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, an tasrif li haula ma la yusrif illa lillah, yaitu engkau memalingkan ibadah kepada selain Allah yang seharusnya ibadah itu tidak dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ad-du'a wadh-dhabh wan-nadhr ghair hadha. Seperti apa? Seperti kita berdoa, kita bernazar, kita menyembelih, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Idzan an-najd, oleh karena itu tandingan, huwa asy-syabih wan-nadhir wal-matsil, yaitu menyerupakan, dan menyamakan. Naam. Aidan da'wat al-anbiya wa rusul alaihim as-salatu was-salam. Da'a al-anbiya wa rusul alaihim as-salatu was-salam ila madha? Dan dakwah para anbiya dan rasul itu dakwah terhadap apa? Ila tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah kepada tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah ay wahhidu Allah. Dan dalam Al-Qur'an telah terdapat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setiap rasul untuk apa? Untuk menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan din al-anbiya wahid alaihimus salatu wassalam. Oleh karena itu agama para nabi dan rasul itu satu. Wajtanibu at-taghut, yaitu untuk menjauhi taghut. Fa'idha qila lak mal usul al-thalatha, jikalau dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu apa itu usul al-thalatha, mada taqul, maka apa yang akan antum jawab? Itu ma hiya usul al-thalatha. Misalnya kalau malaikat tanya antum di dalam kubur, apa itu usul al-thalatha? Man ya'rif ma hiya usul al-thalatha? Ta'rif? Na'am. ما هي الأصول الثلاثة؟ هي أسئلة القبر. نعم. الأصول الثلاثة itu adalah pertanyaan kubur. Apa yang ditanyakan di kubur? تسأل في القبر عن ماذا؟ Anda ditanya dalam kubur ada tiga. من ربك؟ Engkau akan ditanya dalam kubur oleh malaikat, siapa Tuhan, waman nabiyuk, siapa agamamu dan siapa nabimu. Naam. Idzan al-usul ath-thalatha bi-ikhtisar hiya as'ilat al-qabr. Oleh karena itu kita katakan usul ath-thalatha, kalau ditanyakan kepadamu apa itu usul ath-thalatha, maka jawabannya secara ringkas usul ath-thalatha adalah pertanyaan kubur. Naam. Baik, nuraji' al-an ma akhadna fi hadha ad-dars. Kita ulangi pelajaran kita yang kita ambil sekarang. Man yadhkur li al-masail ath-thalath? Siapa yang bisa menyebutkan tiga perkara yang wajib kita pelajari? Antant. Na'am, awqaf. Ma hiya al-masail ath-thalath? Apa tiga perkara yang wajib kita pelajari? Al-mas'alah al-ula. Na'am. Ajlis. Man ya'rif المسائل الثلاث؟ نعم يا أخي. نعم. المسألة الأولى. أوقف. إيه. نعم. الله يفتح عليك. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. Tiga perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama apa? Yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan asma wa sifat. المسألة الثانية. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بتوحيد الألوهية. Yaitu yang kedua kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah. المسألة الثالثة. لابد للموحد أن يبرأ من الشرك وأهله. Dan yang terakhir adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ Bagaimana supaya kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya? Bil qalb wal lisan